Kanjeng Nabi Muhammad lahirna ana ing Mekah dinten Isnin tanggal 12 wulan Maulud taun gajah dinten Isnin tanggal 12 wulan Maulud taun gajah. Terima kasih.